Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini Jumat malam Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2021 masih di pekan ketiga bulan Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita berusaha untuk tidak berhenti mengingat nikmat yang sudah Allah beri. Kita pun berusaha untuk tidak lupa bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang ingat dan mengerti cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lupa diri itu sangat banyak. Yang kehilangan pengamatan juga tidak sedikit. Hanya yang terpilih saja. Semoga kita termasuk yang dipilih. Ya, hanya yang terpilih yang bisa terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan bersyukur itu justru meringankan beban pikiran. Dengan bersyukur itu hidup akan terasa mudah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Karena seberat apapun masalah dan sesusah apapun persoalan, ketika dia bersyukur, detik itu juga yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Kenapa demikian? Karena salah satu bentuk dan wujud bersyukur adalah mengingat-ingat apa yang sudah Allah beri. Mengingat-ingat apa yang sudah Allah beri. Nah, ketika kita sudah ingat bahwa yang Allah berikan untuk kita itu sudah sangat banyak, berarti yang sekarang ini masih belum seberapa ternyata. Naik motor, terpleset, jatuh. Luka, lecet, berdarah. Spion kanan pecah. Iya. Itu kan masalah. Pada saat itu, ketika bersyukur, ringan. Karena, alhamdulillah, sudah berapa kali Allah selamatkan dari kecelakaan. Diingat, wah dulu. Hampir, kan gitu. Hampir aja. Alhamdulillah, gak kena. Waktu itu longsor di depan mata. Pas musim hujan. Ketika melewati jalur bukit. Waktu itu hampir saja. Seorang pengendara motor yang ternyata ibu-ibu riting kanan belok kiri. Hampir saya tabrak dari belakang. Diingat-ingat lagi sudah berapa kali Allah selamatkan. Ya, artinya ini masih belum seberapa. Muamalah jual beli kena prank, ditipu, kita rugi 3,5 juta, Tuh, ngasih contohnya kok 3,5 juta. Jangan-jangan ada yang curhat ini. Ya kan? Nyebut angka 3,5 juta. Ya, ya. Yang ganjil-ganjil aja lah sebagai contoh. Ditipu akhirnya rugi 3,5 juta. Terasa berat untuknya. Kalau dia bersyukur saat itu juga enggak. Kenapa? Yang Allah kasih buat saya lebih dari 3,5 juta selama ini. Ya kan? Kemarin untung 1 juta, sebelumnya untung 2 juta. Bulan kemarin di total untung 10 juta, baru kehilangan 3,5 juta. Udah galau. Nah, yang tidak mengerti cara bersyukur, jangankan ditipu 3,5 juta. Uang kembalian kurang 50 ribu itu jadi masalah. Kan itu. DWA lah orangnya, mas ini kurang 50 ribu. Oh iya, iya, besok saya tambahin. Serba berhitung, serba jelimet. Itu karena rasa bersyukurnya sangat kurang. Punya anak, bandel. Kata orang, nakal. Udah berat dipikir. Tapi kalau dia mau bersyukur sedikit saja, gak perlu sampai 1 menit lah. Dia ingat bahwa anak adalah nikmat. Berapa banyak saudara kita yang hidup berumah tangga belasan bahkan puluhan tahun sampai meninggal dunia mengharap punya anak, tidak juga ada. Itu sedihnya kan luar biasa. Itu beban hidup menikah berumah tangga, tapi tidak hadir buah hati di antara mereka. Itu sedihnya luar biasa. Jadi pas lihat anak bandel nakal, walaupun harus nanti dirinci lagi bener bandel apa bener nakal apa enggak kan gitu. Jangan-jangan cuma kita aja yang salah diagnosa. Dibilangnya sakit, ternyata biasa. Tapi minimal dia ingat, iya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi anak. Coba bayangkan kalau enggak punya anak lebih berat mana? Kan begitu. Nah, alhamdulillah kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dan malam-malam sebelumnya, dan semoga juga berlanjut untuk malam setelahnya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul seperti ini untuk ya sesaatlah mengingat ayat-ayat Al-Qur'an, menelaah sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca nasihat-nasihat para ulama, karena tidak setiap tempat ya. Karena tidak setiap tempat bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Nah, itu kita syukuri. Kita kalau bisa sepekan sekali itu sudah wah. Di banyak tempat di belahan bumi Indonesia bahkan berbulan-bulan gak bisa mengadakan kegiatan yang seperti ini. Sesuatu yang sangat dirindukan, bermajlis bertalabul ilmi. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah catat kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, malam ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mencoba untuk mencari dan menemukan satu bentuk pencerahan melalui nasihat dan wasiat para ulama. Mereka berpesan untuk kita agar lebih banyak menilai dan memandang diri sendiri daripada menilai dan memandang orang lain. Singkat kata, kalau dalam peribahasa kita orang Indonesia, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Itu singkat kata kalau dalam bahasa kita. Nah, para ulama rahimahumullah as-salafus salih mengajak kita untuk tidak memiliki pandangan hidup seperti itu. Pada realitanya seringkali kita terbawa begitu asyik dan senangnya, bahkan bisa menghabiskan waktu yang tidak sedikit kita berbicara tentang orang si A, si B, si C, si D, sampai lupa pada diri sendiri. Yang ternyata kalau diteliti lebih lanjut, kurang lebih sama juga lah kita dengan si A, si B, si C, si D yang kita bicarakan itu. Cuma mungkin si A, si B, si C, si D ketahuan, kita yang masih tersembunyi, belum ada orang tahu. Mungkin si A, si B, si C, si D sudah terbukti, sementara kita gak merasa. Ternyata kurang lebih seperti itu. Kita bilang orang lain temperamen, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Wah, asyik kita memberikan contoh kasus. Iya, dulu begini dia, dalam kasus ini begini. Memang orangnya tukang marah itu. Terus gimana ini? Kata orang Medan, ecek-eceknya lah. Ecek-eceknya musyawarah kita. Terus ini gimana ini orang ini nih? Ini emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Dibahas panjang lebar, selesai pembahasan, pulang ke rumah, sampai di rumah istrinya tanya, "Mas, kok pulangnya sampai larut malam? Ngapain kamu tanya-tanya seperti itu?" Sama juga dia temperamen sama istrinya. Bisa dipahami contoh ini? Cuma ditanya sama istrinya, apa salahnya istri bertanya seperti itu? Wajar kan, namanya aja suami istri. Cuma menanyakan kabar, kok sampai malam pulangnya? Istrinya udah dibentak. Anaknya nangis, dibentak juga, diam. Padahal 30 menit sebelumnya baru membahas si A, si B, si C, si D yang temperamen itu. Di kesempatan yang lain si A, si B, si C, si D dibahas muamalahnya gak baik. Kerjanya gak bagus. Urusan utang piutang rumit. Ya kan? Seringnya khianat. Gak tepati janji. Udahlah dibahas. Enak memang ngebahas orang itu ya. Ya kan? Ngerumpi itu memang menjanjikan kepuasan. Ya. Padahal ternyata yang dibicarakan kurang lebih sama dengan yang membicarakan. Ya, kalau diteliti-teliti ulang, iya, ternyata kita juga sama. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh salafus saleh. Jangan sampai setitik kekurangan yang ada pada orang itu bisa menjadi noda besar. Sementara noda besar yang ada pada diri kita seakan-akan tidak ada. Alangkah beruntung dan sungguh berbahagianya seorang hamba yang bisa menemukan kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Alangkah beruntung dan berbahagianya seorang hamba yang bisa menyimpulkan dan menilai kenapa sampai terjadi kesulitan dan munculnya persoalan hidup. Itu sungguh berbahagia sekali. Contohnya begini, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah karya Ibnul Jauzi. Kitab Sifatus Safwah itu adalah bentuk ringkasan dari kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, diringkas oleh Ibnul Jauzi, berisikan cerita dan berita salafus saleh. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang tabi'in. Beliau mengatakan begini, "Inni la'arifu dzanba alladzi humila bihi 'alayya ad-dainu ma huwa." Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah beliau mengatakan, "Saya tahu persis." Saya ulangi kembali, kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, "Inni la'arifu dzanba." Sungguh saya tahu persis dosa apa yang telah saya lakukan sampai saya terlilit hutang. Ini yang punya hutang jangan merasa tersinggung ya. Karena 70% dari kita punya hutang. Ya kan? Yang 30% malam ini gak punya hutang karena kemarin barusan dilunasi. Ya. Atau baru berencana besok pagi mau hutang. Dulu pembahasan utang piutang ya sama Pak Pur ini, Abu Salwa. Di masjid apa namanya Pak? Situ? Hah? Iya, Masjid Assalam. Tahun berapa itu Pak Pur? Selali. Itu pembahasan adab utang piutang yang menyelenggarakan panitia kajian Kartosuro. Ya mungkin 10 tahun yang lalu ada lah Pak Pur ya. Baik, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan inni la'arifu dhanbal ladzi humila bihi 'alayya ad-dainu ma huwa. Saya tahu persis kesalahan apa yang saya lakukan sehingga hari ini saya terlilit hutang. Sekarang punya tanggungan hutang itu masalah atau bukan? Masalah ya. Masalah. Kecuali yang enggak punya tanggung jawab biasa. Urip nek ora utang ya ora urip. Apalagi sampai cari pembenaran. Coba di sini yang punya utang siapa? Yo, kabeh lah duwe utang. Terus Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan qultu li rajulin munzu 40 sanatan ya muflis. Kesalahan yang saya lakukan itu 40 tahun yang lalu. Coba 40 tahun yang lalu saya sempat menghina seseorang. Saya bilang sama dia, "Ya muflis. Hei, orang bangkrut." Kan itu, kapok kamu pailit, bahasa kita seperti itulah. Kata beliau, sekarang baru saya rasakan akibat kata-kata yang saya ucapkan 40 tahun yang lalu. Kita gak usah 40 tahun yang lalu, 40 menit yang lalu aja kita udah lupa ngomong apa. Kapan aku ngomong? Dah tadi. Kapan? Kok sampai 40 tahun ya kan? Nah ini para ulama, ulama salafus saleh yang tadi kita bilang di depan sebagai pengikat dari cerita ini, bahwa alangkah beruntung, sungguh berbahagianya seorang hamba yang bisa menyimpulkan dan mengerti kesalahan apa yang sudah dia perbuat 40 tahun yang lalu. Beliau ingat sempat terucap kata-kata yang bernada hinaan kepada seseorang yang bangkrut dan rugi. Akibatnya 40 tahun kemudian Al-Imam Muhammad bin Sirin terlilit hutang yang tidak bisa segera diselesaikan. Ini sungguh beruntung sekali. Baik. Nah, pada prakteknya ketika kita punya masalah apapun itu, coba diingat-ingat dosa apa yang sudah saya perbuat. Dosa apa yang sudah saya perbuat itu pasti ada apa namanya, ada kaitannya. Itu ada relevansinya itu. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa apapun yang menimpa pada dirimu itu fabima kasabat aydikum, itu dikarenakan perbuatanmu sendiri. Karena perbuatanmu sendiri. Ada seorang istri, ada seorang perempuan, dia statusnya sebagai seorang istri. Ini para ulama yang menceritakannya buat kita di dalam kitab-kitab mereka. Itu diganggu sama seorang laki-laki. Diganggu di tengah perjalanan pulang. Sampai di rumah, istrinya tanya sama suaminya, "Kamu dosa apa sih suamiku? Gitu. Kok saya tadi diganggu sama apa namanya, sama seorang laki-laki?" Suaminya ya berterus terang, "Iya, tadi saya berurusan goda perempuan." Sebelumnya suaminya tanya, "Loh, kamu kok tahu saya berbuat dosa?" "Iya, tadi saya diganggu sama laki-laki itu." "Pasti kamu juga melakukan." "Iya. Saya tadi juga goda seorang perempuan." Jadi ada kaitannya itu. Tapi sekali lagi yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana menilai diri sendiri. Bagaimana menilai diri sendiri. Artinya begini, kalau contohnya tadi misalkan kita punya istri cemberut, punya istri mukanya pahit lah, kecut. Jangan buru-buru nyalahkan istri. Tapi kita coba ingat dosa apa yang saya perbuat tadi malam, kemarin pagi, tadi sore. Kalau kita punya anak dalam tanda kutip bandel, kata orang nakal, jangan buru-buru nyalahin anak yang dalam tanda kutip bandel, kata orang nakal. Jangan-jangan dulu waktu masih kecil juga nakal sama orang tuanya, dibales sama anaknya sekarang. Iya, 40 tahun yang lalu saya pernah membuat nangis orang tuaku. Nah ya sekarang akibatnya hari ini. Ada seorang ulama salaf dipukul sama anaknya. Wah, orang-orang mau apa namanya, ingin reaksi, kata bapaknya, "Biarin. Karena berapa puluh tahun yang lalu saya pernah memukul bapakku di tempat yang sama." Makanya kalau dalam realita kehidupan, banyak dari kita yang akhirnya menyimpulkan ketika melihat anaknya sendiri, "Kok yo mirip aku gitu. Kok yo podo sampean, Mas, Mas." "Lah iya, padahal anakku kan enggak pernah tak ceritain apa yang saya lakukan dulu." Al jaza min jinsil amal. Apa yang didapat itu sesuai dengan yang diperbuat. Tapi jangan dibalik. Oh, berarti bapakku biyen nakal, aku saiki nakal, tak bales bapakku. Karena bapakku dulu nakal sama simbah. Enggak. Seharusnya kan diputuslah mata rantainya itu. Kalau memang terahnya ke atas seperti itu, ya mulai sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Yang jelas, cerita tadi, cerita siapa yang cerita tadi namanya? Siapa? Enggak sampai 40 menit yang lalu loh, jangan sampai lupa loh ya. Siapa? Pak Dik. Yang cerita, "Saya tahu persis salahku ki apa. Kok iso nduwe utang akeh aku saiki. Wo, 40 tahun yang lalu." Nah, itu siapa yang cerita tadi? Siapa? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu seorang tabi'in, muridnya sahabat. Nah, cerita Muhammad bin Sirin ini disampaikan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Faqala qallat dhunubuhum fa'arafu min aina yu'tauna wa kathrat dhunubi wa dhunubuka falaysa nadri min aina nu'ta. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, itu juga seorang ulama salaf. Beliau kemudian memberi tanggapan tentang cerita Muhammad bin Sirin. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, dosanya para ulama zaman dulu itu sedikit, sehingga mereka bisa mengerti di mana letak kekurangannya, di mana kesalahannya. Sementara saya dan kamu, dosa kita terlalu banyak, sampai-sampai kita bingung ini karena dosa apa masalah ini muncul, karena ternyata terlalu banyak. Ibaratnya beginilah, kalau ada semacam waduk lah, ya kecil-kecilan untuk nahan air. Ya, itu bisa ketahuan bocornya di mana. Oh, itu bocor tambal. Oh, ini bocor tambal. Tapi kalau bocornya di mana-mana bingung. Terlalu banyak celahnya. Nah, para ulama kita rahimahumullah, mereka bisa menilai dirinya sendiri. Oh, ini terjadi karena tadi malam saya melakukan satu kesalahan. Malam ini terjadi sesuatu karena tadi siang saya begini. Bukan berarti ini ilmu tingkat tinggi, tapi paling tidak bisa mencerahkan buat kita bahwa yang seharusnya dilakukan adalah introspeksi diri. Jangan sampai kita terus terbawa Jangan sampai kita terlarut membicarakan orang, cacat cela aibnya, salah kurangnya, sampai kemudian melupakan diri sendiri. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ja'far bin Burqan rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan balaghani an Yunus bin Ubaid fadlun wa salahun. Saya mendapat informasi tentang kebaikan dan kesalehan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu min sigharit tabi'in, termasuk tabi'in, muridnya sahabat. Kalau Ja'far bin Burqan tadi, muridnya lagi, generasi selanjutnya, tabi'u tabi'in. Nah, Ja'far bin Burqan cerita, saya dapat berita tentang kesalehan dan kebaikan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu seorang perawi hadis. Rumusnya ain, itu artinya jamaah. Beliau meriwayatkan hadis dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan lain-lainnya. Fakatabtu ilaihi ya akhi balaghani anka fadlun wa salahun fa ahbabtu an aktuba ilaika faktub ilayya bima anta alaihi. Jadi Ja'far bin Burqan menulis sepucuk surat. Isinya singkat tapi padat. Bunyinya begini. Wahai saudaraku, telah sampai berita kepadaku tentang kebaikan dan kesalehanmu. Maka saya tertarik untuk menulis surat untukmu. Berharap engkau mau memberikan nasihat tentang dirimu untukku. Fakataba ilayya Yunus bin Ubaid, membalas suratnya. Isi surat tersebut, atani kitabuka tas'aluni an aktuba ilaika bima ana alaihi. Suratmu sudah saya terima. Di dalam surat itu engkau meminta kepadaku agar aku menulis apa yang saya lakukan selama ini. Satu. Wa ukhbiruka anni aradtu ala nafsi an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu laha wa an takraha lahum ma takrahu laha fa idza hiya min dzalika ba'idun. Ini juga bagian dari apa? Muhasabah, menilai diri sendiri. Kata Yunus bin Ubaid, saya ingin cerita kepadamu. Saya berusaha untuk menilai diri sendiri tentang dua hal, ternyata masih sangat jauh. Artinya beliau dengan kerendahan hati dan tawadhu'nya merasa masih belum bisa apa-apa untuk mewujudkan dua akhlak mulia. Yang pertama, antuhibba linnasi ma tuhibbulaha. Bagaimana bisa menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dirinya sendiri menginginkan kebaikan tersebut. Memposisikan orang lain itu seperti dirinya sendiri. Sulit itu. Kita ingin senang, tapi juga berusaha untuk bisa menyenangkan orang. Kita ingin sukses, kita juga memperjuangkan agar orang lain juga bisa ikut sukses seperti kita. Kita ingin untung, dapat laba. Kita juga berharap agar orang lain punya untung dan laba sama seperti kita. Gak gampang. Karena kompetisi di dunia ini gak seperti itu. Kompetisi di dunia itu justru bagaimana kita yang terbaik, dia yang di bawah kita. Kalau bisa kita di atas, dia lebih rendah dari kita. Itu kompetisi di dunia. Maka memang tidak gampang menilai diri sendiri itu. Bahkan kita cenderungnya merasa berhasil ketika bisa lebih baik dari orang lain dalam urusan dunia. Wah, ketinggalan jauh dia. Saya 2 tahun udah berkembang, dia 7 tahun belum bisa apa-apa. Sekarang aset yang saya punya 1 miliar lebih. Dia senior saya. Malah kemarin datang katanya mengajukan pinjaman sama saya. Bahkan sampai pada tingkatan bagaimana bisa menjatuhkan dan menjegal temannya sendiri dengan beribu satu alasan yang dicari-cari. Ini kembali kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu belum sempurna sampai pada satu titik dia berusaha untuk kebaikan orang lain sebagaimana dia mengusahakan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia posisikan dirinya, ya dia posisikan orang lain itu seperti dirinya sendiri. Maju ya maju bersama, untung ya untung bersama, berkembang juga berkembang bersama. Tidak suka kalau yang lain ada di belakang, tidak suka yang lain itu ada di bawah. Maunya sama-sama, kamu jangan di bawah, ayo naik, kamu jangan di belakang, ayo maju. Seperti itu. Lah beliau, Al-Imam Yunus bin Ubaid mengatakan, fa'idha hiya min dhalika ba'idun. Beliau akui itu, ternyata saya masih belum bisa seperti itu. Masih jauh lah nilainya. Itu seorang ulama. Mestinya kita lebih susah lagi untuk mewujudkannya. Tapi bukan berarti itu penghalang. Kemudian yang kedua, wa antakraha lahum ma takrahu laha. Sebaliknya juga, ketika engkau tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu, maka jangan berharap keburukan itu juga terjadi pada orang lain. Jangan tici tibeh, mati siji mati kabeh. Ya kan? Jangan sampai punya prinsip hanya saya aja yang rugi, pokoknya semuanya harus rugi. Pokoknya kalau rusak ya rusak bersama. Jangan seperti itulah. Berusaha dan berikhtiar agar orang lain tidak mengalami keburukan seperti yang sudah kita alami. Ben, nangke wae, biarin aja, nantilah tahu rasa sendiri. Mau ke suatu tempat, kita salah jalan, jalan buntu. Oh, sampai di ujung jalan baru tulisan buntu. Misalkan. Kita balik kanan, putar balik dikit-dikit balik kanan. Pas kita mau melanjutkan perjalanan, kita lihat teman kita juga masuk di jalan yang buntu tadi. Apa yang harusnya kita lakukan? Seharusnya kita, jangan mas, itu buntu. Saya tadi udah dari sana buntu, kita lanjut aja. Harusnya itu yang dilakukan, bukan kena konco. Alhamdulillah, bukan cuma saya aja ini yang kena jalan buntu. Wes nengke wae, biarin aja dia, biar merasakan kebuntuan jalan itu seperti apa, ya kan? Dibiarin. Dia nunggu-nunggu, wah ya kan, balik juga dia kan. Ya memang jalannya buntu. Itu contoh kecil. Iya. Itu contoh kecil. Pernah jadi korban penipuan. Ya kita bertukar informasi, memberi data bahwa jangan seperti itu, nanti kamu ketipu. Saya juga pernah ketipu loh. Ini begini begini. Oh iya, iya. Bukan kemudian justru mendorong, sana. Ben ono koncone ketipu. Gitu. Nah, seorang ulama seperti Yunus bin Ubaid rahimullah mengatakan, fa'idha hiya min dhalika ba'idun. Ternyata diriku masih sangat jauh dari akhlak-akhlak mulia seperti itu. Qala rahimahullahu ta'ala, masih dalam surat jawaban itu, thumma aradtu 'alaiha karratan ukhra. Kemudian saya mencoba untuk introspeksi diri. Tarku dzikrihim illa min khairin. Bagaimana caranya agar saya bisa komitmen untuk tidak, punya komitmen untuk tidak berbicara tentang orang lain kecuali yang baik-baik saja. Ternyata fawajadtu shauma fil yaumil haris syadidil harri bil hawajiri bil basrati aisaru 'alaiha min tarki dzikrihim. Tapi ternyata puasa di siang hari pada puncak musim panas yang paling ekstrim di kota Basrah di daerah Irak, lagi panasnya ekstrim. Puasa di saat seperti itu, kata Yunus bin Ubaid, aisaru 'alaiha min tarki dzikrihim. Ternyata itu masih lebih ringan dibandingkan tahan diri, tahan mulut untuk tidak berbicara tentang orang, untuk tidak ngerasani orang. Ternyata kalau ditimbang-timbang lebih berat mana? Lebih berat menahan diri untuk tidak ngerasani orang. Masih lebih ringan lagi kalau puasa di tengah siang matahari yang ekstrim terik itu, panas. Itu ternyata masih lebih ringan. Ini kan kerendahan hati dan ketawaduan mengajak kita untuk menilai diri sendiri. Kata Yunus bin Ubaid di penutup surat, hadza amri ya akhi wassalam. Inilah kondisiku yang sesungguhnya. Wassalam. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, yang ingin kita garis bawahi pada pertemuan malam hari ini adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk menilai diri sendiri, bukan menghabiskan waktu untuk menilai orang lain. Si A, si B, si C, si D, si Fulan, si Alan, sampai kemudian melupakan diri sendiri. Ada satu rumus yang disebutkan oleh seorang ulama bernama Bakr bin Abdullah. Ini disebutkan dalam kitab Sifatul Sohwah juga, karya Ibnu Jauzi, jilid 4. Jilid 3 halaman 248. Ini salah satu rumus hidup. Insya Allah ketika kita terapkan akan banyak memberikan manfaat. Kata beliau, Bakr Ibnu Abdullah, idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali salihi fa huwa khairun minni. Kalau engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua, kalau engkau bertemu dengan seseorang yang usianya lebih tua, maka katakan beliau lebih dulu beriman dan beramal soleh, sehingga beliau pasti lebih baik dari saya. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fa huwa khairun minni. Kalau engkau bertemu dengan orang yang jauh lebih muda, kalau yang pertama tadi lebih tua, ini yang kedua, kalau bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakan, artinya pada dirimu sendiri, saya lebih duluan berbuat dosa dan maksiat daripada dia, berarti dia memang lebih baik daripada saya. Bisa dipahami? Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hadza fadlun akhadhu bihi. Kalau engkau melihat teman yang seusia, mereka menghormatimu, mereka menjadikanmu sebagai teman baik, maka sadarilah, hadza fadlun akhadhu bihi, itulah kelebihan mereka. Wa idza ra'aita minhum taksiran faqul hadza dzanbun ahdatsuhu. Kalau engkau bertemu dengan orang yang seusia, seumuran, kok sikapnya tidak baik kepadamu, maka sadarilah, hadza dzanbun ahdatsuhu, ini barangkali karena kesalahan yang sudah saya lakukan. Wow. Kira-kira orang seperti ini hidupnya enak apa enggak nih? Kira-kira, atau bisa dipastikan mana enak? Pak Panuju? Sehat Pak Panuju? Alhamdulillah. Pripun? Kinten-kinten tiang menika ingkang sifatipun kados dipun ngendika akan ulama Bakr bin Abdullah. Niku gesangipun wonten alam dunia menika manahipun tenang napa mboten? Tenang, sak tenang menangi niku nggih. itu pasti hidupnya tenang sekali. Lah, selalu begitu, dia selalu melihat orang lain itu yang lebih baik. Bukan selalu melihat orang lain di bawahnya dan melihat dirinya lebih baik. Kalau selalu melihat dirinya lebih baik, itu isinya cuma kecewa, sakit hati. Ya kan, cuma masalah konflik, ya kan, lihat orang lain kok bisa lebih baik dari itu. Wah, ora terima. Enggak bisa. Seharusnya saya yang jadi manajer, kok dia? Kok bisa junior saya mendahului saya? Kan itu. Kok iso? Ambien sekolah ki bodoh, ngepek. Kok malah luwih sugih daripada saya? Sakit hati lagi. Ya. Wajahnya pas-pasan kok bojone ayu lho. Misalkan. Aku rada ganteng sithik, bojone ya pas-pasan. Sakit hati lagi. Iya kan? Bahas anak, bahas rumah, bahas ini. Isinya cuma sakit hati, kecewa, tersinggung perasaannya, dan lain-lainnya. Karena melihat dirinya lebih baik dari orang. Tapi Bakar Ibn Abdillah rahimahullah mengajak kita untuk selalu berpikir bahwa orang lain itulah yang lebih baik dari kita. Kemungkinannya kan cuma tiga. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, cara berpikir kita adalah ini orangnya lebih baik dari saya. Karena amalan soleh dan ibadahnya kan lebih duluan dia. Dia 30 tahun, saya baru 20 tahun misal. Berarti kan dia 10 tahun lebih lama dan lebih banyak beribadahnya. Beliau lebih baik dari saya. Tapi kita ketemu sama adik umur 17 tahun, kita 20 tahun. Ini contoh aja. Kita bilang, wah dia pasti lebih baik daripada saya. Kenapa? Dosa saya lebih banyak 3 tahun daripada dia. Kalau kita ketemu dengan yang seusia, kemungkinannya 2. Mereka bersikap baik sama kita atau tidak. Kalau mereka bersikap baik kepada kita, kita bilang, itulah kelebihan mereka. Ya api koncoku ya kayak gitu. Tapi kalau kita misalkan punya teman seusia, kurang perhatian, tidak hormat sama kita, kita tidak diuangke sama dia. Ya. Kita merasa gak dianggap sama dia. Nah di situ kita berpikir, ya ini salah saya lah. Ini salah saya, ya inilah kekurangan saya. Begitu. Itu rumus hidup yang diajarkan para ulama yang bernama Bakar Ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala. Taib, sehingga ma'asyiral muslimin rahimahumullah, harapan kita melalui kajian singkat malam hari ini, kita mendapatkan pencerahan, paling tidak sudah punya sebuah kesimpulan. Ada satu jalan yang harusnya kita tempuh, yaitu banyak-banyaklah introspeksi diri. Jangan sering-sering mengkoreksi orang lain. Perbaiki dirimu, karena pada diri kita masih banyak kekurangan dan kesalahan. Bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, iya kan? Ada porsinya masing-masing. Tapi yang saya maksud di sini adalah kebiasaan buruk untuk ngerasani orang, kebiasaan jelek untuk menghibahi orang, ya, kebiasaan yang tidak baik, ya, mencari orang lain sebagai objek pembicaraan, sudahlah. Lebih baik bicara yang bermanfaat. Itu yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup singkat, tetapi mudah-mudahan banyak manfaat. Dan semoga dengan sedikit pencerahan ini bisa membantu kita untuk bisa hidup lebih tenang, membantu kita untuk bisa hidup lebih senang, ya, karena nasihat-nasihat ulama itu adalah emas buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.